timbang kowe ora iso ngerti kahanane, mending adewe bubar wae. Saya suwe aku berjuang tinggo bertahan, terima ngalah aku nyerah kutu pasrah. Nangis aku nangis, batinku koyo diiris, cukup semini wae aku ngapoti kowe. Ora iso ngerti kahanane.